tanpa sempat gosok gigi, apalagi untuk makan, mandi dan rapikan baju. Tak mungkin, tak mungkin mengejar janji kerja di tempat yang disepakati, agar bokap nyokap kakek nenek paman bibimu repot mencari. Bertemu, berkumpul, dan bercengkrama tanpa harus lepaskan baju celana seperti orang yang lupa diri. Lupa diri. Aku bukan jagoan, juga bukan tujuan, hanya sekedar ingin menikmati masa muda tanpa ekstasi. Kau muntahkan penuh ekspresi agar kita dapat saling melepaskan tawa di sepanjang hari. Semangatku berkobar, anganku pun melayang, walau bokap nyokap kakek nenek paman bibimu pegang belati. Juga bukan tujuan, hanya sekedar ingin menikmati masa muda tanpa ekstasi.